yang dijual. Kerjaanku menghibur kalian. Panggung ke panggung, ku selalu bernyanyi demi untuk sesuatu misi. Orang bilang ku seorang pemimpi. Terlalu tinggi. Biarlah mereka bicara. Mukjizat Tuhan itu ada. Ku bernyanyi dan terus bernyanyi. Takkan berhenti mengejar mimpi. Susah setingkat, wis biasa rezeki jodoh mati ono jatah itu. Orang bilang